ready. 1, 2, 3. This is 猫岛猫岛猫。Abraham Lincoln menumbuhkan jenggot atas saran dari anak berusia 12 tahun. Dan ia adalah presiden pertama yang berjenggot. Saya berjenggot, Bung. Jantung bisa terus berdetak sampai 20 menit setelah diambil dari tubuh. Istilah unduh yang berarti download diambil dari bahasa Jawa yang berarti memanen. Mau tahu? Mau tahu? Mau.